Baik, masih tersisa satu pembahasan dari pendahuluan, yaitu tentang masalah al-qimar wal-mizan. Ya. Di antara hal yang diharamkan dalam transaksi jual beli adanya qimar dan mizan. Qimar dan mizan ini dua hal yang dilarang. Mizan adalah larangan yang dalam Al-Quran, qimar adalah larangan yang di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan qimar adalah seorang masuk di dalam sebuah transaksi dengan mengeluarkan biaya. Mungkin dia beruntung dan mungkin dia merugi. Ya. Ini yang dimaksud dengan qimar dan mizan. Dia bentuk dan bentuk barang tidak jelasan, namun sifatnya dia mengeluarkan biaya. Karena itulah judi, katakan dia judi diharamkan. Kenapa? Seorang mengeluarkan biaya dan mungkin dia menang, mungkin dia yang kalah. Nah, ini banyak bentuknya dari bentuk qimar. Kita misalnya kadang melihat di sebagian tempat Pak melempar panah atau melempar batu, dilemparkan kepada tujuan tertentu. Apabila kadang kita lihat yang lempar, misalnya lempar gelang ya, di sebagian tempat lempar gelang ke suatu titik, harga gelangnya semuanya sama. Siapa yang ingin bersyirikat, dia masuk, dia keluarkan biaya. Dia lempar gelang tersebut ya, apabila masuk pada sasaran yang sudah ditentukan, ada yang hadiahnya besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Maka ini dia mengeluarkan biaya untuk ikut di dalamnya. Mungkin kena, mungkin tidak kena. Mungkin dia beruntung dan mungkin dia apa? Dia merugi. Ini yang disebut qimar. Ya, kalau bahasa kita disebut judi ya, secara umum. Tapi kata qimar dan mizan ini maknanya ke sana. Dia masuk ke dalam sebuah transaksi dengan mengeluarkan biaya. Mungkin dia beruntung dan mungkin dia apa? Dia merugi. Nah, untuk transaksi kontemporer saat ini kita bisa melihat di dalam apa yang paling dekat ya, dalam bersama kita ya, yang punya handphone sering mendapatkan tawaran untuk ikut undian ya, untuk ikut undian ya, kirim SMS ke nomor sekian ya, berhadiah. Disebutkan hadiahnya macam-macam, kadang komputer ya, kadang kalau dekat-dekat musim haji ada yang kasih hadiah umroh, atau ada kasih ujian haji misalnya, dan semisal dengan itu ya. Ada yang harganya normal, SMS-nya biasa normal 350, ada yang harganya sudah ditetapkan 2000 misalnya. Nah, maka yang seperti ini masuk ke dalam hitungan apa? Hitungan qimar. Sebab dia mengirim SMS mengeluarkan apa? Biaya untuk ikut undian. Mungkin dia benar, mungkin dia salah. Mungkin dia beruntung, mungkin dia tidak beruntung. Ini dimaksudkan dengan qimar. Ya. Juga sebelumnya kadang di sebagian minuman menarik pada Coca-Cola ya, dibuka di kalengnya ada nomor di situ. Kalau dikirim pakai SMS, maka dia akan mendapatkan, mungkin akan mendapatkan hadiah apa dari SMS yang dikirimkan dari nomor tersebut. Ya. Kadang berhadiah pulsa, kadang berhadiah ini dan itu. Nah, yang mengirimnya dia mengeluarkan biaya. Kirim SMS kan pakai apa? pakai biaya. Mengirim SMS memakai biaya. Dan mungkin yang untung mungkin dia tidak beruntung. Inilah yang disebut dengan khimar. Maka hal yang seperti ini adalah hal yang diharamkan di dalam transaksi jual beli. Perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Maka ini ukuran dan dhabit. Ya, siapa yang mengetahui kaidah yang dalam misi ini, dia akan melihat banyak sekali bagaimana mana yang terjadi saat ini arahnya ke sana. Ya, mungkin saya akan terangkannya sebagian hal dari perkara ini. Baik, saya akan mulai masuk menerangkan beberapa bentuk transaksi jual beli. Mungkin saya akan memulai dari pembahasan kredit. Ya, saya akan memulai dari pembahasan kredit. Sebuah pembahasan kredit ini dari berbagai bentuknya, termasuk pembahasan yang paling banyak ditanyakan, dan termasuk pembahasan yang kita semua mengetahui bahwa kadang sebagian kita, sebagian dari kita perlu kepadanya, tidak bisa terlepas darinya. Nah, kredit itu secara bahasa adalah dalam bahasa Indonesia, di kamus besar bahasa Indonesia sebutkan cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai. Pembayaran ditangguhkan atau diangsur. Itu kredit. Ini kata kredit ya. Karena judulnya kredit, ya kredit bahasa Indonesia. Maka saya beri definisi dari apa? Bahasa Indonesia. Jadi menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, pembayaran ditangguhkan atau apa? Diansur. Ini kalimat pembayaran yang tidak kontan, dibayar secara diansur. Ini dalam penjelasan ilmu fikih banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Semuanya bisa dianggap kredit dalam pengertian apa? Bahasa Indonesia. Nah, karena itu kalau ada yang bertanya, apapun kredit, ini sebenarnya pertanyaan yang membingungkan. Apa yang dimaksudkan dengan nama kredit tersebut? Ya. Karena itu kalau tanya tentang sebuah bentuk, dalam bentuk kredit dibawakan bagaimana gambaran kreditnya supaya bisa diterangkan hukumnya. Maka secara global dalam pembahasan kredit ini saya akan terangkan 5 bentuk kredit yang ada di dalam pembahasan fikih. Ya. Apakah yang sudah dibahas dari semenjak dahulu atau baru dibicarakan di belakangan ini. Jadi secara global di pembahasan kredit ini mungkin kita bisa menyebut 5 bentuk semuanya masuk dalam kredit. Yang pertama adalah bentuk taksir. Jual beli secara taksir. Yang kedua disebut dengan nama bentuk riba. Bay an hina. Yang ketiga disebut dengan nama at-tawarruq. Disebut dengan nama apa? At-tawarruq. Yang keempat disebut dengan nama bay'ul murabaha lil amir bisyara. Dan yang kelima disebut dengan nama al-ijar al-muntahi bitambik. Ya. Ini 5 pembahasan. Semuanya kalau dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, semuanya bermakna kredit. Semuanya bermakna apa? Bermakna kredit. 5 pembahasan ini akan kita terangkan, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, ada yang hukumnya perlu dirinci. Dari rincian itu akan tampak yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Nah, baik. Saya akan memulai dari bentuk taksir. Ya. At-taksir dari kata qassata yuqassitu taksiran. Kalau seseorang itu dia membayar tidak sekaligus, dia bayar sebagian-sebagian secara aksar. Misalnya pembayarannya harusnya kalau dia bayar sekaligus 10 juta. Jadi 10 juta ini dibagi menjadi 10, dibayar 1 juta setiap bulan. Menjadi 10 bulan. Karena itu dikatakan apa? Aksir, karena sudah terpotong-potong, terbagi-bagi, dibayar. Ya, ini disebut dengan nama debut aksir. Nah, ya, yang paling penting di penamaan itu, selain dari definisi, kita harus tahu bagaimana contohnya. Supaya kita paham apa yang dimaksud dengan istilah debut aksir. Jelas ya? Ya, ini dari kekurangan keadaan sebagian ya, kawan-kawan yang mempelajari fikih. Karena dia tahu nama biut taksir, dianggap semua pembahasan bermakna kredit semuanya masuk di biut taksir. Ini clear. Jelas ya? Ini adalah pemahaman yang clear. Kita harus lihat bagaimana bentuknya. Nah, jadi bentuk taksir itu ada beberapa bentuk. Kadang dia tawarkan begini. Ini barang kalau harga cash sekian, harga diancur sekian. Ya, jelas ya? Saya beri contoh supaya lebih apa namanya terarah. Seorang menjual motor misalnya, kalau cash 13 juta. Kalau dia cicil selama 1 tahun, semuanya akan bernilai berapa? 15 juta, misalnya ya, 15 juta. Jadi dia tawarkan apa? Dua harga, satu cash dan satu secara apa? Beransur. Bentuk lain dari taksir juga diberikan dua pilihan, dua opsi diberikan. Kalau dicicil selama 1 tahun, maka 15 juta. Contoh yang pertama ya, dicicil selama 1 tahun, semua totalnya berapa? 15 juta. Dicicil selama 2 tahun, semuanya totalnya 18 juta. Dicicil selama 3 tahun, semuanya totalnya misalnya 20 juta. Jadi diberikan 3 pilihan. Iya, diberikan 3 pilihan. Akhirnya disebut dengan taksir. Disebut dengan apa? At-taksir. Ya. Baik, apa hukum transaksi yang seperti ini? Ya. Transaksi yang seperti ini, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa dia adalah jual beli yang syah, jual beli yang boleh. Tidak ada masalah di dalamnya. Saya sebut kebanyakan ulama ya, walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sepakat ulama tentang dibolehkannya. Demikian pula Syekh Ibnu Taimiyah yang sebelumnya Syekh bin Baz mengukir bahwa Ibnu Taimiyah menganggap sepakat para ulama tentang dibolehkannya. Ya, ini bahasa ya dari Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Taimiyah. Mereka menganggap bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan seluruh ulama sepakat tentang bolehnya. Walaupun dimaklumi bahwa dari ulama kita di belakangan ada yang menganggap bahwa jual beli ini adalah jual beli yang diharamkan, tidak dibolehkan. Ya. Dan mungkin nanti ya, mengetahui fatwa Syekh Al-Albani di dalam hal ini. Beliau punya pembahasan di silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Beliau menjelaskan bahwa transaksi dengan bentuk taksir yang seperti ini, ini adalah bentuk dari menjual ya, apa melakukan transaksi dalam dua bentuk akad. Ya, beliau menafsirkan dengan hadis Nabi Rasulullah SAW membayar fi bai'ataini. Rasulullah SAW melarang dari sebuah transaksi atau sebuah akad pada dua dengan dua transaksi. Beliau anggap ini adalah bai' apa? Bai' taksir. Ya, ya. Saya ingatkan di sini hadisnya jangan diartikan Nabi melarang menjual dengan dua harga. Bukan itu makna hadis ya. Itu bukan arti dari hadis, bukan larangan menjual dengan apa? Dua harga. Kalimatnya bai'a. Ya. Sebuah transaksi. Ya, jadi Ini tentang menafsirkan hadis ini. Ini silam pendapat di dalam para ulama di dalam menafsirkannya. Syekh Al-Albani rahimahullah beliau tafsirkan dengan makna apa? At-taksir. Sedangkan sebagian ulama yang lain tidak menafsirkan seperti itu. Mereka menafsirkan ada jual beli, ada akad transaksi lainnya juga. Ada akad pinjaman. Ya, misalnya si A misalnya dia berkata kepada si B, ya, juallah mobil ini untukku. Ya. Maka tidak berkata tidak apa-apa. Ya, mobilnya ini, mobil yang saya jual, tapi kamu pinjamkan apa? Kamu sewakan rumah untuk saya. Jadi dia ingin, kalau mobilnya dijual, dia sewakan apa? Rumahnya. Jadi ini itu akad dalam satu orang. Transaksi ini tidak dibolehkan. Ini yang dimaksudkan dalam hal ini. Sebagian yang menafsirkan seperti itu. Dan penafsiran yang lebih dekat dan lebih kuat adalah apa yang ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Bahwa makna hadis itu adalah larangan bai'ul 'inah. Kembali ke pembahasan apa? Bai'ul 'inah yang akan kita terangkan nanti, pembahasan yang kedua. Itu yang dimaksud dengan menjual, ya, melakukan akad dalam dua transaksi. Itu yang dimaksud. Baik. Jadi secara umum Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dan ini sebelumnya dari pendapat orang-orang Qadiriyah, mereka menganggap tidak dibolehkan bai'ut tafsir. Ya, demikian pula dari ulama kita yang di masa ini yang menganggap tidak boleh adalah Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa di dalam bai'ut tafsir ini fihi ma'na riba. Kata beliau, di dalamnya ada makna riba, kata beliau. Ya. Beliau di kebanyakan fatwa beliau tidak menjazmkan hukum. Beliau katakan padanya ada makna apa? Riba. Ya. Demikian. Baik. Jadi ini dua pendapat di kalangan para ulama kita. Dan saya sudah arahkan tadi bahwa kebanyakan para ulama, bahkan Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, menyebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini adalah hal yang disepakati oleh ulama tentang bolehnya. Demikian pula dinukil oleh Al-Hafidz Ibn Hajar kesepakatan tentang dibolehkannya. Dan ini pendapat lebih kuat. Pendapat yang membolehkan lebih kuat berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan dain, berutang sampai ke waktu tertentu, maka tulislah. Iya. Maka tulislah. Jelas ya? Maka di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini diizinkan seseorang itu melakukan transaksi kepada ajal musamma, diizinkan. Ya, dan dimaklumi bahwa kadang sebuah transaksi itu disertai dengan tambahan di dalam harga. Ya, dan tidak disinggung di dalam ayat larangan untuk hal tersebut. Larangan untuk hal tersebut. Nah, dan juga di antara dalil yang dipakai oleh kebanyakan ulama tentang bolehnya adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wan-nas yuslifuna fi ath-thamar as-sanata was-sanatayn. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah dan manusia waktu itu mereka, ya, memberikan ansuran pada buah-buahan, pada hasil apa namanya, pokok panen, ya, bisa diansur satu tahun atau dua tahun. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, maka, ya, maka ini menunjukkan tentang bolehnya bai'ut taqsit ini. Jadi jelas ya. Ya. Di antara dalil juga tentang bai'ut taqsit adalah kisah Baryur dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha atau waktu itu karena pembahasan ketika Baryur ingin membeli dirinya, ya, dia budak ingin melakukan mukatabah, budak itu boleh dia beli dirinya dengan cara dia mengansur, dia membayar dirinya sendiri, dibebaskan. Maka Baryur waktu itu ingin membebaskan dirinya, ya, setiap tahunnya dengan membayar satu ukiah selama 9 tahun, yaitu dengan menyelesaikan 9 ukir. Jadi ini pembayaran secara apa? Secara berangsur. Ini lebih utaksir. Ini lebih utaksir. Ya, dalil yang dipakai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang mengatakan tidak boleh ya. Ya, bukan kita permasalahkan hadisnya kuat atau tidak kuatnya, bukan. Hadisnya kuat, sahih. Tapi yang dipermasalahkan adalah pemahaman di dalam apa? Memahami hadis tersebut, itu yang dipermasalahkan. Ya. Karena itu, banyakkan ulama kita di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdurrusy Al-Abbad, Syekh Al-Sanajini, dan selainnya, mereka semuanya berpendapat bahwa bid'ah tafsir ini adalah hal yang dibolehkan. Hal yang diperbolehkan. Baik, ini bentuk yang pertama. Dari bentuk apa? Kering. Nah, bentuk yang pertama dari bentuk kering. Ingat ya, saya tidak memberikan tambahan di sini ya. Bentuk yang penting ya, bid'ah tafsir seperti itu. Tawaran. Ada beberapa harga. Dan transaksinya antara dua pihak. Pihak penjual dan apa? Pihak pembeli. Ya, jangan ada yang memasukkan penggambaran ini seperti yang digambarkan sekarang dengan kredit motor yang ada. Ya, biasanya ya, lihat kredit motor, ya, orang kredit itu bukan dari si penjual, tapi dari pihak ketiga. Ya kan? Dari pihak pembiaya, ya, apakah itu namanya FIF ataupun yang lainnya. Ini pihak ketiga. Nah, ini bukan bid'ah tafsir namanya. Itu pembahasan lain. Kita akan masuk di pembahasan yang keempat. Untuk hal ini, bentuknya di pembahasan kemana? Yang keempat. Ya, saya ingin agar ikhwan memahami, ya, memahami tentang bentuk-bentuknya. Jangan sampai keliru di dalam mencocokkannya. Oh, Ustaz bilang bid'ah tafsir boleh. Ini kan bid'ah tafsir. Ya betul saya bilang bid'ah tafsir boleh. Tapi di praktek itu bukan bid'ah tafsir namanya. Jelas ya? Baik, maka dipahami bentuknya, ya, bagaimana keadaan jual beli tersebut, ya, dicocokkan sesuai dengan maksudnya secara syar'i. Baik, ini bid'ah tafsir. Pembahasan yang kedua juga disebut dengan nama kredit dalam pengertian syariat kita, apa yang disebut dengan nama bai' al-'inah. Ya, al-'inah itu artinya adalah seorang menjual barang kepada orang lain dengan apa cara tidak kontan secara berangsur, ya. Kemudian dia kembali membeli barang tersebut dari orang yang sama secara cash dengan harga yang lebih rendah, dengan harga yang apa? Lebih rendah. Ini bid'ah namanya. Nah, seberi contoh si A, dia datang kepada si B. Si B ini punya motor ingin dijual. Maka si A datang kepada si B. Dia berkata, mana motornya? Oh, ini motornya, berapa harganya? Harganya 10 juta ya. 10 juta kalau dia apa? Dibeli secara berangsur, ya, mungkin harga biasanya kalau cash 8 juta ya. Jelas ya? Baik, oleh si A ia terima motor itu dibeli secara apa? Secara kredit, ya. Secara berangsur. Baik, saya beli, ya. Secara berangsur, ya. Selama 10 bulan. Ya, anggaplah dia sudah bayar 1 juta. Ya. Panjangnya berarti sisa berapa? Nah, sisa 9 bulan. Nah, maka motornya dibawa oleh siapa? Si A yang membeli dari si B. Ya, si B melihat bahwa si A beli motor ini sebenarnya dia tidak pakai. Tapi motor ini ingin diapa? Ingin dijual lagi. Maka si B datang kembali kepada si A. Itu motor begini saja, si beli cash harganya 8 juta. Ini 8 juta saya ambil lagi motornya. Jelas ya? Ya. Maka si A pun menerima 8 juta dan si B membawa kembali motornya. Ya. Dan si A tetap membayar 1 juta setiap apa? Setiap bulannya. Ya, ini disebut dengan nama bi'ah. Hah? Bi'ul ina. Ini transaksi jual beli yang diharamkan. Ya, transaksi jual beli yang diharamkan menurut pendapat kebanyakan ulama. Banyak hadis yang menjelaskan tentang diharamkannya. Di antara hadis yang masyhur ya di dalam Sunan Abi Daud, dari Khalid bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil ghina wa akhadtum adnab al makar wa raditum bil zarar wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara al-ghina, ini maksud dengan bil-ghina, kalian telah riba dengan pertanian, sibuk dengan peternakan. Peternak bertani tidak dilarang dalam hukum dasarnya, tapi kapan peternakan dan pertanian melalaikan dari agama, ini yang dicela di dalam hadis. Ini yang keempat disebutkan, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Kalau kalian sudah seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melimpahkan kepada kalian suatu kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mengangkatnya. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Oke. Jelas ya? Dan hadis-hadis tentang larangan bil ghina sekali lagi ya sangat banyak. Dan kesimpulannya bahwa bil ghina, jual beli yang cara ghina, itu adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Baik. Selesai sudah ya pembahasan bil ghina. Ya, baik, mungkin saya beri contoh kekinian yang biasa terjadi. Kayak kita lihat aplikasinya di kehidupan modern ini. Ya, sebuah perusahaan mobil biasanya. Ya, sebuah perusahaan mobil. Perusahaan ini punya bagian penjualan, punya bagian pembelian. Ya, dia jual mobil. Ya, dia juga beli mobil bekas. Jelas ya? Jadi ada bagian penjualannya, ada bagian apa? Pembeliannya. Ya. Tapi si A, dia sebenarnya nggak mau mobil sebenarnya. Dia pengen duit. Dia ingin modal. Dia punya panjar 20 juta untuk panjar apa? Keluarkan mobil. Ya. Karena dia perlu uang 200 juta. Maka dia cari mobil yang cocok. Ya, begitu dapat mobil harganya apa 220 juta. Dia bayar 20 juta. Kemudian dia pun mengansurnya dengan akad untuk mengansur. Ya. Keluar dari bagian pembelian, keluar dari bagian penjualan, dia sudah membeli mobilnya, keluar, dia masuk di bagian apa? Pembelian. Alasan dia apa? Dia jual mobil tersebut dengan harga 200 juta. Sebab dia memang hanya perlu duit apa? 200 juta. Jelas sampai sini? Maka ini ketika dia jual ke pihak yang sama, ini yang disebut dengan nama bay' apa? Bay' al-ghina. Bay' al-ghina. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Baik, ini jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang tawarruk. Pembahasan tawarruk. Tawarruk itu dari kata waraqah. Iya. Dari kata waraqah. Ya, waraqah itu lembaran-lembaran duit. Jelas ya? Jadi orang ini sebenarnya dia transaksi bukan ingin mengambil barang, tapi ingin duit saja. Ya. Dia agak mirip dengan bay' al-ghina, agak mirip. Perbedaannya akan terang nanti dengan definisi. Jadi tawarruk ini, seorang membeli barang dengan harga atau dengan cara berangsur, ya. Tidak secara online. Dia membeli harga, si A membeli dari si B secara berangsur. Setelah si A membeli dari si B, dia menjualnya kepada si C. Dia menjualnya kepada apa? Kepada si C. Ada perbedaannya? Hah? Apa perbedaannya dengan bay' al-ghina tadi? Ya, kalau bay' al-ghina dua sudut, transaksi antara dua orang. Kalau ini antara apa? Tiga orang. Ya. Jelas ya? Antara tiga orang. Seperti tadi misalnya, dia pergi beli mobil, dia sudah kontan, apa dia sudah cash, dia sudah kasih panjar 20 juta. Dia ambil mobilnya 200, 20 juta harganya. Sudah dia bawa, dia pergi jual ke pihak lain, siapa saja dari orang lain, dia ingin membeli ya dengan harga 200 juta, dia memang perlu apa? Perlu modal. Ya. Ini yang disebut dengan masalah at-tawarruf, pembahasan tentang tawarruf. Ya. Dan ini pembahasan termasuk pembahasan yang sangat riskan. Dan silang pendapat di dalam hal ini sangat kuat di kalangan para ulama. Ya, di kalangan para ulama. Tapi yang kuat di dalam mazhab Hambaliyah bahwa at-tawarruf ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya, dan kebanyakan guru-guru kita di Saudi Arabia kebanyakan memberi fatwa tentang bolehnya. Kebanyakan memberi fatwa tentang bolehnya. Ya. Walaupun dimaklumi ya bahwa sejumlah dari masyayikh kita melarang transaksi ini, tidak memperbolehkan. Tapi yang benarnya bahwa ini bukan bentuk dari ilmu. Ya. Dia adalah bentuk transaksi. Tidak ada hal yang melanggar dari sisi syar'i di sini. Ya. Jelas ya, kecuali khawatiran dari sebagian ulama saja bahwa ini adalah hila untuk berbuat riba. Hila untuk berbuat apa? Berbuat riba. Nah, ini saja khawatiran. Ya. Khawatirannya kalau tampak, tidak ada masalah. Tapi pada bentuk yang kita terangkan tadi, tidak begitu tampak. Tidak begitu tampak. Jelas ya? Seorang dia perlu duit. Ya. Dia membeli barang dengan harga, dengan cara diansur, kemudian dia jual secara cash kepada orang lain. Dia dapat duit dengan hal tersebut. Maka ini adalah hal yang apa, secara umum adalah perkara yang ya, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Hal yang dibolehkan. Bahkan kebanyakan dari ulama kita yang membolehkannya, mereka katakan bahwa itu adalah hal yang meringankan kaum muslimin, hal yang meringankan orang. Dan ini cara yang paling baik yang harusnya dipakai oleh bank-bank syariat kalau mereka ingin meringankan orang di dalam masalah apa? Meminjamkan. Iya. Ini cara yang paling baik bagi siapa yang ingin cari modal. Sekarang kalau ada orang perlu modal, perginya kemana? Ke bank. Pinjam duit, diberikan bunga. Pinjam 100 juta, ya, dibayar ya, secara langsung sudah dikenakan bunga sekian persen. Nah, tapi dengan cara ini dia tidak melakukan riba. Dia memberikan transaksi jual beli, kemudian dia jual barang yang dia beli. Dia jual barang yang apa? Yang dia beli. Jelas ya? Baik. Jadi ini menurut pendapat di kalangan para ulama. Saya tadi katakan bahwa ini pembahasan riskan. Ya, saya hanya sebutkan bahwa kebanyakan dari ulama kita di Saudi itu memberikan fatwa boleh. Dan sejumlah ulama kita yang lain tidak membolehkan. Ya, bagi siapa yang ingin hati-hati silahkan dia mengambil fatwa yang tidak memperbolehkan. Ya. Namun bagi siapa yang memandang bahwa hal ini adalah hal yang tidak ada masalah baginya, maka insya Allah ta'ala dia dalam perkara dan diperbolehkan. Jelas ya? Baik, ini sudah pembahasan yang keberapa? Yang ketiga. Ini juga kredit. Kredit atau bukan itu? Bentuknya tawarruf ini kredit atau bukan? Ya, kredit kan. Ini sudah tiga bentuk ya. Semua namanya berbeda di dalam apa? Hukum syar'i. Semuanya dianggap apa? Kredit dalam bahasa Indonesia. Ya, baik. Sekarang jenis kredit yang keempat. Ya. Jenis yang keempat ini disebut dengan nama bai'ul murabahah lil amiri bisyarah. Transaksi murabahah. Ya, keuntungan bagi siapa yang meminta untuk dibelikan. Nah, perbedaannya begini. Jadi kalau kita definisikan bai'ul murabahah, jual beli, ya. Murabahah artinya keuntungan. Dia mengambil keuntungan di situ. Dan transaksi ini dia lakukan lil amiri bisyarat, bagi siapa yang memesan kepadanya untuk dibelikan. Dia memesan untuk dibelikan. Ya, jadi bentuknya sederhana sebenarnya. Si A dia ingin beli barang. Dia tidak punya duit. Dia tidak punya duit. Ya, datanglah dia kepada si B. Dia berkata, wahai B, ada barang di sana, ada motor. Tolong kamu beli motor itu. Nanti saya beli darimu secara berangsur dengan harga yang lebih tinggi kamu akan mengambil keuntungan dari pembelian saya. Jelas ya? Jadi ini bentuknya. Perhatikan, ada perbedaan dengan tiga bentuk sebelumnya? Jelas ya, berbeda. Ini namanya dia mencari pihak pemodal untuk memodalinya. Ya, asalnya kata murabahah itu di dalam apa? Di dalam pengertian ilmu fikih, dia adalah pembahasan yang masyhur tentang murabahah. Seorang berdagang untuk mencari apa? Mencari keuntungan. Boleh saja dikatakan ini barang saya, modal saya 100 ribu. Ya, silahkan kamu jual, saya ingin dapat untung 50 ribu dari barangnya. Jual berapa saja, yang penting untung saya berapa? 50 ribu, boleh saja. Ya. Jelas ya? Atau dia katakan, ini barang harganya berapa? 100 ribu. Modal saya 100 ribu. Silahkan kamu jual berapa saja. Dia tidak tentukan harga. Ini semuanya dalam bentuk apa? Bentuk murabahah. Hal yang dibolehkan di dalam fikih, jual beli. Iya, dibolehkan di dalam fikih, jual beli. Nah, maka ini yang dimaksud dengan bai'ul murabahah. Jual beli dengan cara yang seperti ini, ini adalah hal yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kita di masa itu. Iya. Nah, dan subhanallah pembahasannya itu dibahas sampai di tingkatan apa majelis Islami, ya, di lembaga-lembaga fikih internasional membahas pembahasannya. Ya, dan perlu saya ingatkan di sini bahwa banyak dari pembahasan yang saya sampaikan kaitannya dengan masalah kontemporer itu kita tidak bisa lepas dari fatwa-fatwa para ulama kita yang menyikapi masalah tersebut. Sebab ini adalah masalah kekinian yang baru apa? Baru terjadi. Dan alhamdulillah para ulama kita ya, aktif di dalam apa? Mempelajari kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang berkembang tersebut. Apakah di dalam muamalah ya, ataupun di dalam kedokteran ya, ataupun di dalam bentuk yang lain. Jelas ya? Sebab banyak sekali kejadian-kejadian yang baru muncul di masa ini. Tapi subhanallah para ulama kita membahasnya dengan pembahasan yang detail, pembahasan yang detail. Ya, dan kita mengambil manfaat di situ dari pembahasan mereka. Baik, contoh misalnya tentang bayi tabung misalnya. Bayi tabung ini, masya Allah ada fatwa dari Majelis Fikih Islami tentang hukum-hukumnya. Ya, pertama mereka pelajari dulu apa itu bayi tabung dari sisi ilmu kedokteran. Ya, ternyata disebutkan ada 8 bentuk. Ya, betamu itu ada 8 bentuk dari proses untuk terjadinya dan seterusnya ada 8 bentuk. Ya, dari 8 bentuk ini setiap bentuknya diberikan hukum. Ya, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Ya, jelas ya tentang menggunakan alat bantu nafas bagi orang yang apa namanya sudah sekarat. Ya, mungkin kalau alat bantunya dilepas sudah mati. Apakah tetap dipasangkan untuk membantu? Ini pembahasan dibahas oleh para ulama kita sebab dia masalah yang baru apa? Baru terjadi. Demikian pula dengan di dalam pembahasan fikih ini, bi'ul murabahah bil amir bi syara' dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama kita. Nah, dan apa? Untuk detailnya tentang pembahasannya, ini ada dua bentuk. Di dalamnya ada dua bentuk. Nah, saya terangkan dulu bentuknya, kemudian saya akan simpulkan. Nah, ini kapan dibolehkan. Nah, ini bentuknya. Bentuk yang pertama ada saling janji antara dua belah pihak untuk transaksi disebutkan keuntungannya dengan akad yang mengharuskan. Dengan akad yang apa? Mengharuskan. Ya. Jadi si A dan si B, si penjualnya si C, kan begitu? Ya. Si A ingin barang dari si C, dia ingin beli motor misalnya, dia tidak punya duit. Si A datang kepada si B, ya, dia katakan, tolong belikan barang itu, motor itu. Sudah kata si B, iya, saya beli. Si B membelinya harganya berapa? 13 juta. Dan dia sudah tanya sebelumnya harganya berapa? 13 juta. Si B berkata, kalau saya beli nanti, ya, nanti kamu bayar dari saya selama 1 tahun pengunci yang dapat 100 tahun dengan harga 18 juta. Tapi saya beli kalau kamu pasti membeli ya. Diharuskan si apa? Si A untuk membeli. Ya kata si A ya, sudah. Si A pasti membeli. Maka si B pun baru apa? Baru membeli barangnya. Ya di sini dia meminta dan pihak yang di yang pihak pemodal itu mensyaratkan dia harus apa? Dia harus membeli. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama. Jelas ya? Bentuk yang pertama ini, ya, ini oleh kebanyakan ulama belakangan, ulama kita sekarang ini menganggap bahwa ini adalah bentuk yang diharamkan, bentuk yang diharamkan. Nah, kenapa? Sebab sudah terjadi transaksi, ya, dia sudah mengharuskan untuk membeli, itu kan sudah transaksi namanya. Mengharuskan untuk membeli sebelum dia memiliki apa? Memiliki barang. Dan ini masuk ke dalam larangan, masuk dalam sabda Nabi SAW. Ya. Tentang larangan, wala tabi' ma laysa 'indaka. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Ya. Baik. Dan juga masuk di dalamnya pembahasan tadi. Dia menjual sesuatu yang dia pegang dengan tangannya. Sangat terlihat di dalam hadis Ibnu Umar dari Bukhari dan Muslim, "Man ibta'a ta'aman fala yubi'uhu hatta yastawfiyahu." Siapa yang membeli makanan, jangan dia jual makanan tersebut sampai dia pegang. Sudah masuk dalam apa? Tangannya waktu dia jual. Ini orang tadi sudah ya, transaksi. Ya, kalau bentuk sekarang ini pemodalan. Ya, kita lihat ya, datang ke penjual motor, dia ingin beli motornya. Oh ini saya cocok pak motornya. Harganya sudah ada semuanya, terus tahun, dua tahun, tiga tahun sudah ada, saya milih. Oh saya ingin beli aja dengan cicil, saya punya panjang sekian. Ya, maka sekarang banyak hebat sudah, tanpa panjang, ya, tanpa panjang dan dikasih lagi ada apa namanya backnya yang kembali duitnya. Nah, jelas ya. Jadi si pihak pemilik apa dia lah si penjual, ya. Bukan dia melakukan akad dengan si pembeli, tapi pihak dealernya, pihak penjualnya, pemilik tokonya melakukan kepada apa? Pihak pemodal. Pemodal pun datang. Pemodal datang. Ya. Kemudian melakukan akad apa? Akad jual beli secara berangsur ini. Akadnya sudah jadi dulu, sudah tanda tangan semuanya, ya. Dan pihak pemodal belum melunasi kepada siapa? Ya, belum melunasi kepada si penjual. Ini akadnya di toko mana? Di situ di toko, bukan di apa? Bukan di ya kantor pemodal, tidak. Bukan dia datang kantor pemodal atau memberikan barangnya, tidak. Walaupun ada sebagian kantor ya yang bisa dikatakan seperti itu, khusus bergerak di bidang pemodalan. Nah, baik, jadi ini bentuknya. Ya, hal yang seperti ini adalah hal yang diharamkan. Ini pendapat kebanyakan para ulama kita ya, belakangan ini. Nah, walaupun ada sebagian yang menganggap hal tersebut boleh dari ulama belakangan, ya, namun yang benar itu tidak diperbolehkan. Nah, ini saya ingatkan di sini ya. Kadang di sebagian transaksi dalam bentuk yang seperti ini, ya, ada sebagian bansyariah misalnya. Atau dia menganggap syariat, tapi dia anggap boleh. Kenapa? Karena dia berpegang dengan sebagian fatwa orang yang membolehkan. Nah, itu dasarnya. Ya, kalau kita tahu kesimpulan yang kuat, kita akan menganggap itu adalah hukum apa? Yang salah. Tapi syariat ini kenapa dia lakukan? Ya. Sebabnya karena dia berpegang dengan fatwa orang yang apa? Membolehkan. Ya, karena itu kadang di sebagian orang yang dia lihat sebenarnya bukan masalahnya syariat atau tidak. Tapi yang dia lihat yang mana yang ringan bagi saya. Jelas ya. Lihat saja yang mana yang paling oke, yang paling ringannya. Ya. Itu yang saya lihat. Dan ini repotnya sekarang. Ya, banyak dari bentuk-bentuk perbankan bank syariah itu, mereka tidak dibangun di atas asas syar'i di dalam apa? Di dalam bermuamalah. Asalnya dalam muamalah itu, seorang itu bukan hanya sekedar mengumpul keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa memperhitungkan jalan yang ditempuh. Nah seperti itu sistem syariah. Seorang beruntung tapi dengan cara yang apa? Dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Itu yang pertama. Dari dasar perekonomian syariat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dari dasar perekonomian syariat kita, syariat ini dalam segala halnya itu dibangun di atas kemurahan, di atas kemudahan, memudahkan. Ya. Memudahkan. Rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza ittaba. Allah rahmati seorang hamba, dia pemurah ketika dia menjual, pemurah ketika dia membeli, pemurah ketika dia melunasi utangnya. Ya. Jadi ini sifat perekonomian Islam. Berbeda dengan sistem perekonomian yang sifatnya mencipti orang. Ya. Jelas ya? Ini bukan dari ya, ciri syariat kita. Bukan dari ciri syariat kita. Maka ini ciri-ciri pokok. Harusnya ada. Apalagi pada orang-orang yang menganggap bahwa ia bergerak di bidang apa? Di bidang syariat. Di bidang syariat. Baik. Jadi saya selanjutnya yang mengungkapkan ini supaya jangan ada yang heran kalau misalnya di sebagian bank misalnya yang menganggap dirinya bank syariat, yang melakukan hal yang keliru itu bukan karena kesengajaan, tapi mungkin saja karena mereka mencari fatwa yang orang dari sebagian orang yang menjadi rujukan di masa ini. Ya, dan orangnya kadang dikenal, ya bergampangan di dalam apa? Di dalam memberikan fatwa. Nah, jelas ya? Baik. Ya, dan yang menjadi masalah juga sekarang, ya, banyak dari kaum masyarakat yang memilih ada tokoh atau ada ikon masyarakat berada di bank tersebut, ya tokoh syariat, ya sudah ada di belakangnya, ya maka itu jadi apa? Ya, jadi tanggung mereka untuk melakukan berbagai aktivitas. Akan subhanallah kalau saya melihat di sebagian transaksi ya bank yang mengatasnamakan dirinya bank syariah itu lebih parah daripada riba yang dilakukan di bank konvensional. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat disayangkan. Hal yang sangat disayangkan. Walaupun kita mensyukuri orang-orang yang apa namanya jujur memang ingin menerapkan bank syariah, ya, ingin menerapkan sistem syariah, dan terjadi pada yang keliru, tetap kita syukuri sepanjang memang niatnya adalah baik dan dia berusaha untuk memperbaiki. Ya. Tapi kalau kata syariat hanya dijadikan sebagai kata untuk apa? Ya. Kata lain untuk berbuat riba, ya. Kata lain untuk apa namanya mengambil keuntungan secara tidak syar'i dari manusia. Maka ini adalah hal yang hendaknya seorang itu jangan jadi di sana. Baik. Kemudian bentuk yang kedua, jadi yang pertama bentuknya tidak diperbolehkan. Ya. Bentuk yang kedua terjadi, ya. Antara dua pihak lihat sifatnya hanya saling menjanjikan saja. Si A dan si B, ya, contoh yang pertama tadi, ya. Si A berkata kepada si B, ya, tolong belikan motornya. Ya. Kalau engkau sudah beli, insya Allah nanti saya akan beli dengan itu secara cicil, ya nanti tidak apa-apa, kamu naikkan harga untuk saya. Kamu mengambil keuntungan dari itu. Jelas ya? Jadi sifatnya hanya sebatas apa? Sebatas janji. Ya, sebatas janji. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Ya. Nah, yang sifatnya sebatas janji ini kadang disebutkan berapa keuntungannya dan kadang tidak disebutkan berapa keuntungannya. Ya. Kadang disebutkan berapa keuntungannya, kadang tidak disebutkan. Nah, ini bentuk yang terakhir ini. Ini adalah silang pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama kita di masa ini. Nah, ada yang membolehkan, ya, dan ada yang tidak membolehkannya. Ya. Baik. Kalau dasar pembahasannya tentang masalah ini sebenarnya ada di ucapan Imam Syafi'i. Ya. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan pembahasan orang yang berkata kepada kawannya, beri barang itu. Ya. Kalau engkau beli barang itu nanti anak urut itu jadi. Saya akan membuat engkau beruntung di barang yang kau beli itu. Kalau saya beli dari engkau. Ya, dari ucapan Imam Syafi'i ada. Karena itu di dalam madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan kebanyakan ulama belakangan, mereka membolehkan transaksi dengan cara apa? Yang kedua ini. Dan dari ulama kita yang memfatwakan boleh dengan bahasa ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Demikian pula Syekh Bin Baz. Nah, dan beberapa anggota hayat kibar ulama. Tapi mereka memberikan ketentuan-ketentuan. Syekh Mataram Muzik memberikan ketentuan. Ingat-ingat ketentuannya, kebolehannya. Yang pertama, ketentuannya tidak ada ilzam, tidak ada pengharusan. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh mengharuskan. Tidak boleh mengharuskan. Pengharusannya apakah secara tertulis atau secara lisan, semuanya tidak diperbolehkan. Ini hanya segera janji saja. Ketentuan yang kedua, ketentuan yang kedua tentang masalah tentang masalah siapa yang bertanggung jawab kalau rusak, kalau ada kerusakan atau ada kehilangan, itu bukan ditanggung oleh pembeli, tapi ditanggung oleh siapa? Si pemodal. Ya, si pemodal kedua yang membeli, andai kata misalnya rusak barangnya, bukan si pembeli yang menanggungnya, tapi dia sendiri. Karena dia sifatnya apa? Dia membeli barang, belum terjadi akad antara A dan si B. Kalau si B sudah membeli barangnya, ternyata terjadi kerusakan, maka si A belum menanggung apa-apa. Karena apa? Belum ada akad transaksi antara keduanya. Ini ketentuan yang kedua. Nah, ketentuan yang ketiga, ya, di contoh yang seperti kata dia, si B ini, kalau dia sudah beli barang, baru dia boleh lakukan akad transaksi setelah barangnya dia pegang dan dia miliki. Jadi dia pegang, sudah dia beli, dia miliki, ya, baru melakukan apa? Transaksi. Ya, ini tiga syarat ya. Ya. Ini tiga syarat sehingga dibolehkan oleh pendapat yang pertama. Dan ini pendapat seperti yang saya sebutkan dari pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, beliau yang paling masyhur memfatwakan tentang hal ini. Nah, pendapat yang kedua dimaklumi pendapat ya, Syekh Ibnu Taimiyah dalam hal ini beliau tidak membolehkannya. Ya. Dan juga dari sehat saya dari fatwa Syekh dan Syekh Salih Fauzan juga beliau tidak membolehkan hal ini. Nah, baik. Jadi ini dua pendapat di kalangan para ulama di dalam pembahasan ini. Ya. Untuk membahas tentang dalil-dalil keduanya, kalau Syekh Ibnu Taimiyah beliau melihat bahwa ini adalah hila yang bisa mengantar kepada riba. Hila yang bisa mengantar kepada riba. Nah, apa yang beliau sebutkan sebenarnya sebuah alasan yang sangat berdasar, sebuah alasan yang sangat berdasar yang disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang membolehkannya juga berada di atas dasar kaidah bahwa asalnya dalam muamalah. Ya, asal dalam muamalah adalah hal yang dihalalkan. Hilang tiba-tiba tidak begitu tampak. Tidak begitu tampak. Kecuali kalau tampak hilang tiba-tiba itu lagi masalahnya. Dan lagi masalahnya. Nah, karena itu mungkin dari sisi apa namanya keringanan bahwa apa yang dipatuhkan oleh Syekh bin Baz itu lebih apa lebih tepat ya, dan lebih baik. Nah, namun pendapat dari para ulama yang mengatakan tidak boleh itu juga adalah hal yang hendaknya selalu kita pertimbangkan dan kita perhatikan. Seorang jangan bergampangan di dalam masalah ini. Nah, baik, ini sudah selesai ya pembahasan apa? Pembahasan yang berapa sudah ini? Pembahasan yang keempat. Ya, ini pembahasan yang keempat disebut dengan nama apa? Bayul Murabahah bin Amiri bin Syarah. Pembahasan yang kelima sekarang disebut dengan nama Al-Ijab Al-Muntahi Bittamlik. Nah, ya, Al-Ijab Al-Muntahi Bittamlik ini istilah kekinian. Baru saja istilah yang belakangan ini. Kalau kita lihat di buku-buku fikih sebelumnya itu tidak ada istilahnya. Istilah ijab al-muntahi bitamlik. Kalau contohnya itu ada ya di praktek. Sekarang di Indonesia sudah ada. Ya, biasanya saya pernah tanya supir taksi. Supir taksi. Ya, dia bawa taksi akadnya selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun dia wajib untuk setor setiap harinya 200 ribu. Begitu 5 tahun di setoran yang terakhir, teksi itu berubah menjadi miliknya. Bukan lagi apa? Bukan lagi setoran, tapi berubah menjadi apa? Miliknya. Jadi ini akadnya awalnya adalah cicilan. Silakan kamu cicil, dan di akhir cicilan berubah menjadi apa? Berubah menjadi kepemilikan. Saya tanya kalau ini kredit atau bukan? Kredit kan? Sebab ini juga bentuknya tidak berangsur. Baik. Nah, ya. Untuk pembahasan ini, ya. Ini sebenarnya pembahasan ada beberapa banyak bentuk di dalamnya, dari sisi bagaimana caranya bermuamalah. Dan sebagaimana yang saya kisahkan tadi, bahwa muamalah ini hijab al-muntai bintambut ini baru terjadi belakangan. Yang disebutkan bahwa di buku, ada buku-buku khusus yang membahas ini. Jadi sebagian buku diterangkan bahwa awal kali muncul transaksi ini pada tahun 1846. Ya. Terjadi di Inggris. Ya. Di perdagangan alat-alat musik. Jadi ini kan, ini alat musik dia sewakan. Dia sewakan. Jelasnya disewakan oleh mereka. Jadi kalau sudah disewa, mereka sewa misalnya sampai sekian waktu, dibayar pembayaran sewanya terakhir, barang itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi miliknya. Nah, ya, kemudian berkembang, ya, dan mulai masuk di wilayah yang lainnya, masuk ke Amerika pada tahun 1953. Perancis pada tahun 1962, yang masuk ke negeri-negeri Islam itu pada tahun 1397 Hijriah masuk. Nah, mulai ada pembahasan ini. Bukan mereka terapkan di alat musik, tapi di apa bentuk-bentuk yang lain. Ini tadi contoh ya, saya berikan contoh teks itu tadi. Ya. Baik, di Saudi juga di sebagian tempat seperti itu bentuknya, yang mulai mobil. Akadnya seperti apa? Dia mencicil. Ya, karena diberikan kemudahan bagi siapa yang ingin mengambil mobil untuk dia jadikan sebagai bahan usaha untuk mengangkut penumpang. Ya. Dan si perusahaan untuk menjaga haknya mobil tersebut, ya, dia berikan akad awalnya sebagai cicilan, dia mencicil. Agar supaya kalau misalnya dia berhenti, mobil tetap menjadi miliknya. Kalau dia memang betul-betul serius, maka sisilannya dia selesaikan. Sampai selesai akadnya, maka mobil pun menjadi apa? Kepemilikannya. Jadi itu biasa maksud mereka di dalam hal ini. Nah, baik. Ya. Untuk akad ini, oleh para ulama, ada yang dikatakan haram, ada yang dikatakan boleh, dan sebagian dibolehkan dengan syarat-syarat. Sebagiannya dibolehkan dengan apa? Dengan syarat-syarat. Oke. Baik, jadi sekali lagi pembahasan ini, ya, buku-buku yang diberikan berpanjang ya. Bahkan untuk di pembahasan ini dan Hayat Kibar Ulama Saudi Arabia, mereka punya fatwa tentang ini. Ya, juga di Majelis Akidah Islam punya fatwa. Ya, dan untuk mengeluarkan fatwa itu, didahului dengan pembahasan-pembahasan yang tebal. Untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Jadi sebenarnya pembahasan, ya, untuk kesempatan ini ya tergolong sangat ringkas ya kalau kita terangkan, tapi seperti yang saya ungkapkan tadi, saya nggak bisa menguraikan panjang lebar, saya berikan kesimpulan-kesimpulan yang mudah-mudahan ya bisa sebagai gambaran bagi kita, bisa sebagai gambaran bagi kita. Jadi dari jenis sewaan yang berakhir dengan kepemilikan ini, ada hal yang dibolehkan, ada hal yang diharamkan, dan ada hal yang dibolehkan dengan apa? Dengan syarat-syaratnya. Nah, ini mungkin ada dulu ya. Mungkin ada dulu supaya nanti tidak terlambat ada. Setelah ada kita lanjutkan lagi.